ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkata, dan dalil al-dhabah, sembelihan adalah ibadah, firman Allah subhanahu wa ta'ala terdapat dalam surah Al-An'am ayat 162-163, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي, katakanlah sungguh salatku wanusuki dan sembelihanku, sungguh salatku dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb alam semesta, la syarikala, tak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan dengan inilah saya diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang pertama-tama menyatakan ketulusan keislaman. Dan dalil bahwa sembelihan itu adalah ibadah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ikhwah rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan jenis ibadah ad-dhabh, sembelihan. Ad-dhabh, sembelihan. Menyembelih atau mengalirkan darah untuk mewafatkan hewan, ini adalah ibadah dengan dalil ayat dan hadis yang beliau sebutkan ini. Lihat titik pendalilannya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintah, qul, katakan, sampaikan, nyatakan, inna salati, sungguh salatku, wa nusuki, dan sembelihanku. Nusuk di sini sembelihan. Lihat titik pendalilannya. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillah, hanya untuk Allah. Kalimat lillah menunjukkan dia adalah ibadah. sebagaimana sholat adalah ibadah. Inna sholati lillah. Gitu kelanjutannya. Sungguh sholatku adalah untuk Allah. Demikian pula wa nusuki. Iya. Yeah. Demikian pula sembelihan. Iya. Yeah. Adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbnya alam semesta. Menunjukkan bahwa dia adalah ibadah. Ini satu. Titik pendalilan kedua, digandengkannya antara ibadah nusuk sembelihan ini dengan ibadah sholat. Iya, inna sholati wa nusuki. Menunjukkan bahwa dia adalah ibadah, bahkan bukan sembarang ibadah. Dia adalah ibadah, bahkan bukan sembarang ibadah. Ibadah besar. Iya. Digandengkan dengan ibadah besar pula. Kalau kita lihat ikhwah, hakikat penghambaan seseorang, maka tidak lepas dari penghambaan badan dan penghambaan harta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih, thumma lam yartabu, wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim, fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang beriman itu hanya ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Yang menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Lihat sifat selanjutnya. Mereka bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan harta dan dengan jiwa mereka. Dengan harta dan dengan jiwa mereka. Perhatikan kalimat. Mereka betul-betul bersungguh-sungguh berupaya berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta dan dengan jiwa mereka. Setelah ini baru Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kalimat ulaika humus shadiqun. Mereka inilah orang-orang yang jujur. Jujur dalam beriman. Menunjukkan bahwa keimanan, mantapnya keimanan, benarnya keimanan, sempurnanya keimanan ditentukan oleh penghambaan harta dan badan. Dua ibadah ini mewakili dua penghambaan itu. Salat mewakili penghambaan badan, nusuk sembelihan mewakili penghambaan harta. Menunjukkan hebatnya dua ibadah ini. Luar biasanya dua ibadah ini. Salat maklum bagi kita, kehebatan salat, luar biasaan salat. Kalau ini jelas bagi kita, maka harus mudah kita, harusnya kita pun mudah memahami akan besarnya nilai ibadah yang digandengkan dengan sholat itu, yaitu nusuk sembelihan ini. Jelas? Ini titik kedua, penilaian kedua, bahwa sembelihan itu adalah ibadah. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa dia betul-betul ibadah yang khusus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat selanjutnya la syarikalah. La syarikalah. Setelah dikatakan lillahi rabbil alamin, ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Allah nyatakan la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua perkara tadi. Kalau tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam solat, maka tidak boleh ada sekutu pula bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam penyembelihan. Jelas? Ini tegas menunjukkan bahwa dia adalah ibadah dan memalingkannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan. Lihat lebih jauh lagi pendalilannya bahwa dia adalah ibadah. Wabidhalika umirtu. Dengan inilah saya diperintah. Dengan inilah saya diperintah. Padahal perintah yang diperintahkan kepada Rasulullah SAW itu sangat banyak. Kenapa kalimat ini menyatakan seolah-olah hanya ini perintahnya? Menunjukkan hebatnya dua perkara ini. Salat dan sembelihan ini. Ini tidak lain. Di antara sebabnya, sebab dua ibadah ini mewakili seluruh penghambaan. Penghambaan harta dan penghambaan badan. Dan di sanalah kebenaran keimanan akan kita peroleh. Dengan inilah seri perintah. Jelas? Kalau diperintah, maka berarti dia adalah ibadah. Selewat kaidahnya, Apa definisi ibadah yang telah lewat? Al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah adalah kata yang mencakup semua yang Allah Subhanahu wa taala cintai, semua yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Min al-aqwal wal af'al. Apakah dia berupa perkataan atau perbuatan? Al-zahira wal batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Masuk di dalamnya sembelihan ini. Bahkan dia adalah ibadah besar. Sebab Allah Subhanahu wa taala cintai, Allah ridai, buktinya diperintah. Bahkan metode pemerintahannya pun, cara diperintahkannya pun sangat luar biasa digandengkan dengan ibadah-ibadah besar, ibadah solat. Lihat pendalilan selanjutnya. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang-orang yang pertama-tama menyatakan keislaman. Jadi seolah-olah ibadah tadi yang sebelumnya disebutkan qul inna salati wa nusuki dan seterusnya, ini mewakili hakikat keislaman seseorang. Saya yang pertama menyatakan itu. Saya yang pertama tulus menyatakan, mewujudkan perkara itu secara lahir dan batin. Dan disinilah hakikat keislaman itu. Ketika seseorang betul-betul ingin, tunduk, betul-betul menyatakan keikhlasannya, ketulusannya, penghambaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahir dan batin, dengan jasad dan dengan hartanya. Disitulah keislaman. Dan tak ada keislaman kecuali hanya dengan ketulusan ini. Karena itulah agama ini dikenal dengan nama agama Islam. Agama ketulusan, penyerahan murni yang tidak tercampuri dengan apa dan siapapun juga. Jelas ini ikhwah. Dua ayat ini hebat, jelas, tegas, dan luar biasa. Menunjukkan luar biasanya, jelasnya ibadah sembelihan ini. Karena itulah ikhwah, dalam mengalirkan darah harus betul-betul karena Allah, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita peruntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk membesarkan, mengagungkan selain Allah, untuk mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sangat mengerikan kondisi orang yang seperti ini. Kemudian penilaian beliau yang kedua dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah wa la'anallahu man la'ana walidayhi." ولعن الله من آوى محدثا تمحدثا ولعن الله من غير منار الأرض. Itu kelengkapan hadisnya. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bentuknya dua, melaknat kedua orang tua, langsung dia nyatakan laknatnya kehadapan orang tuanya. Ini jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diarahkan laknatnya kepada orang tuanya orang lain. Akibatnya orang lain ini pun melaknat kedua orang tuanya. Dia melaknat kedua orang tua orang lain yang berakibat orang tuanya dilaknat. Jelas? Maka ini juga kenalah anak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditha. Dibaca juga dengan kalimat muhditha. Allah Subhanahu wa taala melaknat man, orang-orang yang awa, membantu, melindungi, menolong. Muhditha, kalau kita baca muhditha, maka berarti pelaku. Pelaku ihdath, pelaku perkara baru, peraku perkaraku bid'ah dan berbagai perkara yang keluar dari apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat orang-orang yang melakukan perkara ini, yang membantu orang yang melakukan perkara ini. Kalau kita baca muhdats di fathah, maka berarti perbuatannya. Bermakna masdar mim dia, perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala melaknat perbuatan ihdats itu. Allah melaknat orang-orang yang membantu terlaksananya perbuatan yang menyelisihi apa yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah berupa kesyirikan, bid'ah, dosa-dosa besar, dan dosa-dosa lainnya, pelanggaran-pelanggaran lainnya. Baik, yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang merubah tanda-tanda bumi. Batas tanah biasanya pakai pohon. Nah, dirubah pohonnya. Pindahkan, apalagi kalau hanya pohon pisang. Pematang, jelas. Tapi tiap tahun pematangnya diambil bagian sawahnya, ditempelkan ke sebelah. Jadi tetap pematangnya, hanya tanahnya bertambah. Ini merubah. Jelas-jelas tanahnya orang, tapi dirubah. Tanda-tandanya dirampas dan yang semisalnya. Jadi seluruhnya adalah perbuatan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik pendalilannya, lihat. Pada kalimat yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembeli li ghairillah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dari empat yang terlaknat ini, yang pertama yang paling mengerikan, makanya dia disebut pertama. Yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dari di sini ikhwah, ngeri betul. Perbuatan menyerahkan ibadah sembelihan ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah untuk penghuni sungai? Pada acara-acara tertentu? Pada acara-acara tertentu, apakah sehubungan dengan meluapnya sungai, atau sehubungan dengan adanya orang yang tenggelam di sungai, atau sehubungan dengan awal atau selesainya pembangunan jembatan di sungai, atau pada berbagai kesempatan yang lainnya. Ingin melakukan perjalanan ke laut yang awalnya dari sungai, biasanya juga dilakukan hal-hal yang seperti itu. Atau kepada penghuni hutan. Penghutan ketika masuk hutan supaya tidak terganggu. Atau ketika telah berhasil mendapatkan hewan buruan, maka potongkan juga, sisakan untuk penghuninya supaya bisa selamat keluar. Ini seluruhnya masuk dalam laknat ini. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Atau untuk penghuni tanah atau tanah parasangan. Ini keyakinan-keyakinan orang ini. Ini ada yang punya ini. Harus hormati yang punya, yang halus-halus, kasih halus-halusnya juga. Atau sembelihan itu diarahkan kepada pepohonan, tikungan-tikungan dikeramatkan, kuburan-kuburan, atau sembahan-sembahan yang dipelihara di rumah, sembahan-sembahan yang ada di rumah. Apakah dia berupa benda-benda pusaka? Yang harus dicerahkan padanya tumbal, baru kemudian jadi. Atau dia berupa boe-boe yang ada di atas rumah, yang dikelambui, diletakkan di, dibuatkan kayak anak bayi itu, atau dia berupa yang di rumah biasa disembelihkan atau diserahkan padanya tumbal, pasak-pasak rumah. Iya, pasak-pasak rumah, tiang rumah tertentu yang dipilih, atau berupa kalau bangun di rumah tanah, iya, tempatnya itu. Atau sembelihan ini diarahkan kepada penghuni di lautan, iya, laut, pantai, iya, dan semisal itu, penghuni gunung, iya. Atau sembelihan itu diarahkan kepada benda-benda pusaka, iya, benda-benda pusaka. Apakah dia dianggap sebagai benda pusaka karena sudah lama berkarat, tayangi, sudah terlalu banyak tayinya, iya, sehingga tayi yang harus diberikan kepadanya berupa sembelihan harus semakin besar pula, iya. Atau dia perkara-perkara baru yang diada-adakan oleh orang-orang bodoh untuk memperbodoh orang-orang bodoh pula. Iya. Benda-benda pusaka. Seperti takalar. Apa itu? Bambu berjalan. Iya. Bambu berjalan katanya. Diupacarakan tiap tahun, disembelihkan seekor kerbau. Luar biasa jamaah, kebodohan manusia. Dan ini adalah hakikat kejahiliaan pada zaman Nabi SAW yang menyebabkan kerusakan, bencana demi bencana, lambat atau cepat, di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Ini adalah sebab utama, sebab pokok terjadinya bencana demi bencana, iya, yang telah Allah Subhanahu wa taala nampakkan dan Allah beritakan dalam Al-Qur'an. Iya. Dan banyak lagi bentuk-bentuk sembelihan yang seperti ini. Waliyadu billah. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa sembelihan adalah ibadah. Kalau dia ibadah, maka berlaku la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Berlaku kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain Engkau, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami minta pertolongan, tidak kepada selain Engkau. Kapan ini dilanggar dalam arti kita palingkan ibadah kepada selain Allah, maka berarti kita telah menganggap ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, yang otomatis gugur la ilaha illallah, hancur keislaman kita. Kapan kita meninggal di atas perkara ini, kekal dalam neraka. Siapapun yang memberi syafaat, maka tidak akan mendatangkan syafaat sedikit pun juga. Walaupun syafaatnya Rasulullah, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya sini. Bagi orang-orang betul-betul meninggal di atas kesyirikan, tidak akan mengeluarkan dia dari neraka. Seandainya bisa jamaah, maka Rasulullah, iya, mesti diizinkan untuk memberi syafaat kepada ibunya. Dalam sebuah hadis yang disebutkan, Nabi SAW keluar berjalan bersama para sahabatnya sampai ke sebuah tempat yang mana tempat itu adalah kuburan ibunya. Nabi SAW minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi ibunya, maka Allah Subhanahu wa taala izinkan. Kemudian Nabi SAW minta izin lagi untuk memintakan pengampunan kepada ibunya, kemudian maka Allah Subhanahu wa taala larang, tidak izinkan. Dalam lafaz yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta memberikan syafaat kepada ibunya, minta kepada Allah agar supaya Allah memberikan syafaat kepada ibunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cegah, larang. Allah Subhanahu wa taala tidak beri. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Ma kana lin-nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin." Min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Walau kanu ma kana lin nabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan pengampunan kepada orang-orang musyrikin walaupun mereka itu kerabat yang terdekat sekalipun juga. Setelah jelas bagi mereka berada di atas kesesatan setelah datangnya para yang petunjuk. Ini jelas jemaah menunjukkan bahwa betul-betul kesyirikan itu menggugurkan amalan. Kesyirikan itu menghapuskan kebaikan. Siapapun yang jamin kita, kalau kita berada atas kesyirikan, maka hancur, hancur, binasa kita. Fanati ikhwah, perlu ada upaya, perlu ada usaha, perlu ada kerisauan terhadap bencana besar ini dan musibah ini jamaah, luar biasa banyaknya dan mengakar di tengah masyarakat kita, atau sebagian masyarakat kita. Dan ini tidak hanya terjadi di pedesaan, di perkotaan pun demikian. Berhala-berhala dalam bentuk yang disembelihkan padanya, ini tidak hanya dipuja oleh orang-orang desa, tetapi dipuja pula oleh orang-orang kota yang berpendidikan, yang bertitel, yang berpangkat. Dan ini adalah hakikat kebodohan. Inilah hakikat kebodohan. Alikhwah rahimakumullah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita akan makna sembelihan dan pembahagian sembelihan itu. Kata beliau, sembelihan adalah menghilangkan ruh dengan cara mengalirkan darah menurut cara yang khusus. Ini menyembelih. Mengalirkan darah yang dimaksudkan dengannya untuk mematikan hewan dengan cara yang khusus. Ini sembelihan. Kalau unta ditusuk naharnya, gini modelnya, di leher dan di sini sebelum badannya, ada nahar namanya. Ini yang ditusuk. Kalau kerbau ini yang dipotong, sapi ini yang disembelih. Ini namanya dzabah. Kalau nahar, ini. Makanya disebut itu disebutkan dalam al-takatsur. Fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah engkau kepada Rabb engkau ya Muhammad, wanhar, dan bernaharlah. Lakukan nahar, sembelihan. Wanhar. Ayat ini juga menjelaskan akan hebatnya ibadah sembelihan ini digandengkan dengan salat. Di sini penggandengan lagi. Fasholli lirabbika wanhar. Salat engkau kepada Allah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanhar, dan menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala pula. Digandengkan lagi sini. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada beliau Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar, yang mana keharusan dari pemberian adalah kesyukuran. Bagaimana wujud kesyukurannya? Fasholli li rabbika wanhar. Jelas sekali menunjukkan sehebat-hebat kesyukuran itu ditentukan dengan penghambaan badan dan penghambaan harta. Baik. Itu sembelihan. Jadi bukan menyembelih bukan menyembelih kalau mengalirkan darahnya tidak pada tempat-tempat itu. Misalnya kita tabrak, keluar juga darahnya kan, mengalir, mati, maka ini tidak menyembelih namanya. Jadi sembelihan itu dengan cara tertentu, itu tadi tempat-tempatnya. Baik, kata beliau, sembelihan ini terjadi ala wujuh. Beliau menyebutkan tiga wajah, tiga sisi terjadinya sembelihan. Yang pertama, ayyaqa ibadah bi ayyaqsud bihi ta'zimul madbuhi lah wat tadallul lah wat taqarrubu ilayhi fa hadha la yakunu illa lillahi ta'ala ala wajhi alladhi syara'ahu Allah ta'ala وصرفه لغير الله شرك أكبر ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Yang pertama, sembelihan terjadi sebagai ibadah. Sembelihan terjadi sebagai ibadah. Gimana sembelihan itu menjadi ibadah? Kalau dimaksudkan untuk membesarkan, mengagungkan yang kepadanya disembelihkan. Kita menyembelih dengan nama Allah untuk membesarkan Allah, ini ibadah. Yang dimaksudkan padanya, apalagi yang disebutkan? Yang dimaksudkan padanya at-tadallul, merendah kepadanya. Ini perintah Allah. Kita sebagai hamba yang tunduk merendah kepadanya, sami'na wa ta'ana. Kita tunduk. Wattaqarrub, dimaksudkan padanya taqarrub, mendekatkan diri kepadanya. Ingin sesuatu darinya, ingin kebaikan darinya, ingin pengampunan darinya, ingin pahala darinya, ingin keutamaan darinya. Kita pun menyembelih dengannya kepadanya dengan maksud ini. Taqarrub, mendekatkan diri kepadanya. Jelas? Semua maksud ini, sembelihan mengalirkan darah dengan maksud-maksud ini, tidak akan terjadi, tidak boleh, kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya, tinggal kesempurnaannya atau benar tidaknya harus dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Sebut dengan nama Allah, iya. Sempurna lagi hadapkan ke kiblat, iya. Sembeli, asah pisaunya, iya. Setajam-tajamnya, supaya tidak terlalu menyiksa binatang. Demikian seterusnya. Dan tidak perlu diwudukan, dimandi, dipakikan baju, pakikan parfum, bunga-bungai dan yang semisalnya. Itu perbuatan orang-orang bodoh. Yang diperbodoh oleh binatang. Tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Jadi sembilan nanti ibadah seperti ini. Maksudnya seperti ini, caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebab ibadah tidak boleh, tidak. Ibadah itu harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama apa? Maksud harus benar. Yang kedua, cara harus benar. Salat kapan teranggap ibadah? Kalau maksud benar dan cara benar. Kalau maksudnya saja hanya kepada Allah, karena Allah, merendah kepada Allah, karena cinta kepada Allah, tapi dia tidak menghadap kiblat, padahal dia tahu kiblat ke sana. Misalnya tidak diterima. Caranya tidak benar. Atau dia tidak berwudu. Habis muara kecil dia tidak berwudu. Habis muara besar dia tidak berwudu dia. Tidak bersuci dia. Dia ikhlas betul. Diterima? Tidak diterima. Atau sholat isyanya dijadikan dua rakaat. Bukan karena mengkasar atau apa. Memang semata-mata karena dua rakaat. Bukan empat rakaat. Makanya tidak akan diterima sholatnya. Sebab walaupun ikhlas, sebab apa? Tidak sesuai dengan tuntunan. Demikian pula sembelihan. Benarnya sembelihan, sempurnanya sembelihan ketika maksud benar, maksud sempurna, dan cara benar, caranya sempurna. Jelas ini? Ini sembelihan ibadah. Titik penekanan yang lebih hebat, lihat sembelihan ibadah itu maksudnya betul-betul untuk membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. kita mengalirkan darah untuk membesarkannya, mengagungkannya, dalam rangka merendah kepadanya, sebab dia yang perintahkan, dia yang anjurkan, dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, sebab dia janjikan begini dan begitu, dalam rangka mengharapkan rahmatnya, pengampunannya, kasihnya, keselamatan darinya. Sembilan yang seperti ini maksudnya taharruf namanya. Maksud seperti ini tidak boleh diperuntukkan kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Kapan kepada selain Allah, maka syiriknya syirik akbar, pelakunya keluar dari agama. Walaupun haji tiap tahun, walaupun turunannya Nabi Muhammad SAW, walaupun turunannya Nabi Muhammad SAW, walaupun mengaku muslim, meninggal di atas perkara ini, kekal dalam neraka dan tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Sebab dia telah memalingkan ibadah besar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Gugur la ilaha illallah. Percuma pernyataan keislaman. Dusta. Contoh-contohnya sebagaimana yang kita sebutkan. Orang menyeberangi sungai untuk apa itu? Dia tidak akan bisa lepas dari nilai-nilai ta'zim, membesarkan. Wahai bahaya. Itu pembesaran itu. Kenapa muncul bahaya? Karena membesarkan dia. Ada orang kemasukan. Jinnya berbicara. Inakenne tujua berbicara. Wahai bahaya. Punatena nupolonga nga. Takut dia. Akhirnya dia menyembelih. Ini kan karena ta'zim ini. Membesarkan. Walaupun dia tidak rida, saya tidak rida. Tapi wahai bahaya. Ini ta'zim tetap syirik. Ta'zim dia. Ada juga yang rela datang. Oh tidak, kita harus datang ke sana kuburannya datuk ini, datuk itu, datuk-datuk yang lainnya, puang ini, puang-puang yang lainnya, kiai ini, kiai-kiai ini dan lainnya, gus-gus dan gus-gus yang lainnya, kiai-kiai, macam-macam lah, wali-wali ini, datang ke sana. Iya. Sebab biasanya, anak saya yang dulu setelah sesembelihkan di kuburannya, baru sembuh. Jadi rela dia, tulus. Dan dipaksa dia, datang ke sini. Ini apa? Takharrub namanya. Takharrub. Ini semuanya nilai-nilai ibadah namanya. Mengalirkan darah. Untuk mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini jamaah. Jangankan pengaliran darah. Seekor lalat. Dengan maksud ini. Sudah memasukkan seseorang ke neraka. Pernah lewat hadis Dzubab. Hadis seekor lalat. Yang warid dari seorang sahabat. Sebagian ulama menghukumi ini warid. Terangkat kepada Nabi SAW. Sebab sahabat Nabi SAW tidak akan mengatakan perkara ini dari ra'yunya. Pasti mengambil dari Nabi SAW. Tentang dua orang yang keluar dari negerinya melakukan perjalanan dan harus melewati sebuah negeri. Negeri ini mempunyai berhala yang tidak boleh seorang pun, aturannya penduduk negeri, tidak boleh seorang pun yang melewati negeri kita, kecuali harus taqarrub, melakukan taqarrub, pendekatan kepadanya. Maka ditanya orang yang pertama, qarrib, lakukan taqarrub. Ya, orang miskin ternyata. Sebab apa dia menjawab? Saya tidak punya apa-apa. Tapi penjaganya lihat, kalau orang musyrik betul, tahu betul itu hakikat ibadah kepada selain Allah. Dia mengatakan qarrib walau dzubaba, lakukan taqarrub walaupun dengan seekor lalat. Dia tidak peduli banyaknya, yang penting kamu hormati, besarkan apa yang kami besarkan. Walaupun dengan seekor lalat. Coba lihat lalat ini. Yang kalau makanan kita hinggap, wah kita jijik. Walaupun seekor lalat, dia tidak peduli, yang penting besarkan. Fa kharraba dzubaba fa khallu sabila wa dakhala an-nar. Maka dia pun taqarrub dengan seekor lalat itu. Dan orang-orang biarkan jalan, wadakhalan nar, dan akhirnya masuk neraka. Orang yang kedua, paham akan nilai-nilai Islam, disuruh takharrub. Dia mengatakan, ma kuntu liuqarriba syai'an dunallahi azza wa jal. Saya tidak akan pernah melakukan taqarrub sedikit pun juga selain Allah Subhanahu wa taala azza wajalla. Akhirnya orang-orang memenggal lehernya, wadakhalal jannah, dan dia masuk ke dalam surga. Jadi walaupun tidak sembelihan, walaupun misalnya hanya onde-onde yang dialirkan di sungai, iya, songkolo, apalagi kalau sudah sembelihan. Ini kuah. Jelas ini ya? Ini merupakan kesyirikan. Dan ini jamaah banyak. Antum tahu di antara rahasia-rahasia besar pabrik. Pabrik itu kadang tumbalnya orang. Kadang tumbalnya orang. Sengaja tidak disengaja harus ada orang yang dijerumuskan ke dalam. Kadang kalau penampakannya ya kerbaulah. Apalagi ketika pabrik itu jin-jinnya itu semua sudah beraksi. Lampu kadang mati sendiri, tidak dimatikan. Kadang muncul, kalau muncul begini hal-hal aneh lah. Oh, berarti beraktif, beraktivitas dia, bereaksi dia. Untuk apa? Supaya lakukan. Nah, supaya orang tanya sama orang-orang pintar, kenapa itu? Apa itu? Oh, anu, polongangi. Sembelihkan dia, kasih senang dia. Sudah? Benar, setelah disembelihkan tenang. Tapi apa ketenangan? Apa makna ketenangan sesaat? Apa arti hasil dari pabrik ini dari awal sampai akhirnya? Apa artinya kalau agama sudah hancur? Dunia, barzah, dan akhirat kita sudah tidak ada lagi nilainya. Apa artinya? Tapi luar biasa jamaah, demikianlah keadaan kebanyakan manusia. Banyak tertipu dengan apa yang nampak. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarrib wala dzubaba wala musyikur lalat, katanya. La ilaha illallah. Nuri jamaah perkara ini. Baik. Ini jenis yang pertama dan ini akan kita tambah pembahasannya insyaallah taala. Iya.